Tadi sebagai teman terakhir dan berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini, dan juga terima kasih pada keselaku tuan rumah dan juga saudaranya. Nah, dan cukup sampai di sini berjumpa kita, dan terima kasih banyak. Bila mana ada kata kami yang tidak berkenan di hati Anda, sekiranya mohon dimaafkan karena kami selalu kami saya biasa tidak lupa dari kesalahan dan kelewatan. Dan juga terima kasih banyak kepada Sagu bekerja sama dengan fotografer dan kameramen Rizka Entertainment dan juga para penonton, para pendangan dan seluruh masyarakat yang hadir malam untuk memantau bersama Alim Musik. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan acara